makna tabir mansub atau mansubun nisbatin mukhafif nasbun ala nasb mukhafif wa ala nasbini al-fatah al-qadara al-alif makna mansubiyya al-ta'adzum iktaba min al-mal mabniun ala nasb mukhafif makna mansubiyya al-ta'adzum wafa'ilu Fi'lan mabniun ala kata muqaddar fi ma'an li jazmi wa bihal. Wa ma'anu dhamirun mustaqim fihi jawaz taqdiru huwa ya'ud ila khabar. Biha jarun majrur. Alba fa'u jarin. Wa ha dhamirun mustaqim mabniun ala sukun fi ma'an jarin la. Wa jaru wa majrurun ta'ayyun kata. Kanut illahu asma kata. Al-kaku jarah wa mazur. Iru makaulika. Nukilah nukil mukadak marfun bidah. Wala rasulullahi dzallah mukadara. Ala dzallah mukadara. Ala wakulah yang terkalim oleh diri kalmahal yang Allah telah mengutus. Walia kabir mutasil mukadak mungkin ada yang bosai. Lah bidah Allah mukadak mukadak kesayi marfun. Wala rasulullahi dzallah mukadara. Asbi Qadarul Qadar Tsani Marfu' wa 'alamatu rafihi Allah Qadara 'ala ma qulna ya mutakallim mana 'an majhuriya ishghal mahal li murad munasara di mudha wa ya dhamir mutasil mabniun 'ala sukun fi mahal jazm ilay wa jumlah ismiyah mudhar tsani wa khabaruhu fi mahal rafi mutabar min qadar awal al waw fi juz'i fiha sujad Ima takuna a'tifatan, ima takuna isnafiyatan. Iktasa wakakasa ti'umman habniyum ala kakasa muqaddara. Anami zuhriya al-ta'azur. Asluhu kakabi. Ahu jika. Harful jar. Ahu jika hujar. Panfakal domir, pasal domir di kata. Iya, panfasal domir was kata. Wafail hu domir musab dulzi ni jawab dulu huwa. Mahal jawain karena alwau akibat saat mukul alam mukrot. Dan karena alwau istilah faat يا حسن تبين معنى هذا البيت واذكر فوائد او بعض فوائده ان ذكر جمله خبر بمعنى معنى pada mudanya maksudnya apa jika khabar itu semakna dengan apa mubtada maka khabarnya cukup Nutti lahu hasbi, ucapan saya hasbi Allah sebagai yang mencukupiku, ya. Cukup bagiku apa? Allah. Cukup bagi Allah. Jadi ucapanku cukup Allah. Ya, silakan di. Ya, di sana ada penjelasan sedikit. Maksudnya di sana jumlah. Khobariya ada yang ia nafsu mutada, ada ghairu. Jika dia maknanya cuma dengan mutada, dan tidak perlu robit yang mengaitkan dengan mutada, maka ini adalah makna baik di depan Malik. Maka pun ia makna mutada biha. Ya. Dan di sana pula ada jumlah khobariyah yang bukan nafsu mutada. Maka di sini robit yang betulnya mutada. Imma domir seperti Zaidun Abu Qalim, imma Ibn Syarah Qali Ta'ala Ribadu Taqwa Zalik Al-Khair, imma Taqar Nafsu Mutada Al-Qariyah Al-Qariyah, imma Umum Ya. Stop. Itu mana? Si Abden Abdul Abden Umar mana? Mila. Eh? Ya, lanjutkan. Setelahnya. Wa abrizahu mutlaqan haitsu talama laisa ma'nahu lahu muhassala. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا يا ada yang tinggal ya ya wal mufradul jamidu ya wal mufradul jamidu farighun wa in yushaq fahu bi dhamirin mustaqil شرط جازم هل والفتحة اللي يا شو اللي بدل الفتحة هذا تخلصا من التقاء الساكنين طبعا طلبا للخفة انتم للتخفيف سرين للتخفيف للتخفيف يا ترس Ya. Bahwa mudhaf. Mustaqin. Na'ad. Bil majrur majrur mithlu. Ya, jelaskan wal mufradul jamid farighun wa in syaqqa fa huwa dhamirin mustaqin. Dan si mufrad apa ini bahasan apa? Jelas mufrad yang jamid apa? Khabar mufrad yang jamid farighun. Contohnya apa? Zaidun akhuka. Di sini akhuka adalah khabar mufrad dan dia jamid. Maka dia tidak mengandungi dhamir huwa. Ya, terus. Ya. Dan apabila khabar itu mustaq, maka dia memiliki dhamir yang menetap. Mustaqin yang menetap. Apa contohnya? Zaidun qa'imun. Pada qa'im ada dhamir mustaqin huwa kembali kepada Zaid. Terus, jelaskan. Ini maksud dengan al-mufrad atau khabar jumlah. Al-mufrad adalah apa yang bukan jumlah, bukan syibu, jumlah. Terus. Dan mufrad ada beberapa macam. Berapa macam? Khabar khabar mufrad ada berapa macam? Yang pertama jamid dan musyak. Ya. Terus kalau iya kalau jamid hukumnya bagaimana? Kosong dari dhamir. Ya, dalamnya ada khilaf. Bagaimana khilafnya? Ar-Rumani wa jama'ah ila ila annahu yatahammal yatahammal ad-dhamir, tetap meskipun dia jamid mengandungi dhamir. Ya, ada huwa katanya. Ada pun orang masroh yang mana? Merinci, orang masroh merinci. Rincinya bagaimana? Apabila mufrad jamid itu mengandungi makna musyak, ada dua keadaan, kata mereka. Mufrad jamid ada kalanya dia apa? Mengandungi makna musyak, ada kalanya tidak mengandungi makna musyak. Ya, bagaimana? Kalau dia mengandungi makna musyak, Zaidun Asadun. Dan Asad bermakna suja', mengandungi dhamir huwa. Terus kalau dia tidak mengandungi makna isim musyak, maka tidak mengandungi dhamir. Terus masih ya, ini mau hukum ini berlangsungnya pada apa? Al-jari majru al-fi'l, isim yang diberlangsung pada amalannya fi'l apa? Seperti isim apa? Isim musyabbah, isim dhafdil. Ya. Ya. Ya, kalau isim alat meskipun dia musyak, isim zaman meskipun dia musyak, maka tidak mengandungi dhamir. Contohnya apa? Hadza miftah, tidak ada pada miftah huwa. Kenapa? Karena dia meskipun musyak, tapi dia tidak ya beramal seperti amalnya fi'il. Ya. Terus ya, ada syaratnya agar pada isim musyak tersebut dhamir, agar dia tidak merofakkan isim zahir. Kalau dia merofakkan isim zahir bagaimana? Iya. Terus masih cukup yang lain, ada yang mau menambahkan? Ya. Setelahnya ya, Pak Brizanhu. Mabni ala al-fath dia. Kenapa? Ya. Ya baru fa'ilnya ya, wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya. Nun tawkid al-khafifah la mabniyun 'ala sukun la anta lahu min al-i'rab. Al-ha. Ya, dhamir mutasil ala dhamir fi mahalli nasbi naful bih mutlaqa Mana mutlaqa? Mana sahibu sahibu hal dari mutlaqa? Apa? Apa domirnya? Wa abrizahnu mutlaqa. Hah? Hal dari domir mustatir apa bariz? Maknanya lihat, wa abrizahnu mutlaqa. Hendaknya kamu tampakkan secara mutlak kamunya atau apa domirnya? Ya, hak itu abrizahnu mutlaqa. Haknya. Domirnya ini. Tampakkanlah domir tersebut yang ada pada musyaqqah tersebut secara mutlak, bukan kamunya. Ini lihat maknanya. Wa abrizahnu mutlaqa. Terus ya, mabni. Imahali. Namira apa? Dharf apa dia? Dharf makan. Mabni ala dhamma fi mahali. Hah? Nasbin kan dharf. Ya, dan ya mudhaf. Terus hah? Tala, ulangi. Haitsu tala ma. Laisa ma'nahu la muhassal, ulangi. Coba tala. Tala fi'lun madhi wa fa'ilun mustatirun fihi. Ya. Jawazan takdiruhu. Ya, ya ulangi, yaudila. Al-khabar al-musyak itu. Khabar yang musyak itu. Iya. Kemudian itu jumlah fi'liyah dari tala pada mahalnya jar mudhaf ilaih ya. Ya, terus tadi terlewatkan ya. Ma ya mabni ala sukun fi mahalli nasbin mafulun bi li tala maful bi li tala ya. Ya. Ya, dia mabni. Mabni apa? Males. Isim laisa. Isim laisa. Marfu dia. Marfu berarti. Wa alamat rafihi. Ad-dhammah. Al-muqaddarah. Ala al-alif. Ya, wa huwa makna wa huwa mudhaf alha mudhafun ilayhi damir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli jarin mudhafun ilayhi lahu lahu jar wa mudhafun muta'an kun di qawlihi muhassala khabar khabar laysa mansubun ala al-fathah al-zahira fi akhirih ya laisa wa ma'mulaiha fi mahalli la mahalla lahu min al-i'rab la mahalla laha la mahalla laha min al-i'rab silatul mawsul wal 'a'id wal 'a'id hai gimana wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ha itu. Ya, ha. Apa makna bait ini? Ya. Tampakkanlah apanya? Tampakkanlah dhamir al-mustaq itu. Ya, dhamir khabar mustaq itu. Ya. Apabila secara mutlak, apabila fa'il mutlak, ia mengikuti fa'ilnya apa telah tadi disebutkan. Apabila khabar datang setelah mubtada yang salah itu mengiringi, ya, datang setelahnya. Apabila khabarnya datang setelah mubtada yang maknanya, yang makna khabar tersebut bukan diperuntukkan bagi mubtada, itu, paham gak? Wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala, tampakkanlah dhamir yang ada pada isim musyak tersebut secara mutlak. Kapan? Itu apabila khabarnya tala itu datang setelah ma, setelah apa? Mubtada yang laisa ma'nahu, yang mana makna khabar tersebut ya lahu laisa lahu muhassala, tidak dihasilkan untuk mubtada gitu. Contohnya apa coba? Contohnya hah, ini jelas ini enggak boleh ditampakkan ini. Zaidun qa'imun. Ini mah kalau Zaidun qa'imun enggak boleh ditampakkan ya. Apa boleh enggak tampakkan? Zaidun qa'imun. Boleh enggak? Kata siapa? Kalau ditampakkan Zaidun qa'imun, misalkan Zaidun qa'imun huwa, ada berapa sisi i'rab menurut si bawah? Ya? Yang pertama huwa sebagai taukid, iya, dhamir satih pada qaim. Yang kedua sebagai fa'il dari qaim. Iya. Ya, ini bukan bahasanya kita ini. Beda lagi. Ini tempat di mana wajib ya dhamir musyak itu ditampakkan, yaitu ketika ya khabarnya datang setelah mubtada yang makna khabar ini tidak diperuntukkan bagi mubtada tersebut. Contohnya apa? Zaidun Amrun Daribuhu hu. Ya, Zaidun Amrun Daribuhu hu. Zaid Amr Daribuhu hu. Siapa yang dipukul dan siapa yang mukul? Zaidun, ya. Zaidun Daribu, Zaidun Amrun Daribuhu. Zaid Amr dipukul olehnya gitu kan. Ya, di sini wajib ditampakkan. Kenapa? Karena di situ ya sebelah wa abrizanhu, di sini mana dhamir tampakannya? Zaidun daribu huwa, mana dhamir tampakannya? Huwa. Ya, secara mutlak katanya. Kemudian mana di sini khobar yang datang setelah mubtada yang maknanya bukan untuk mubtada itu? Mana? Khobarnya mana? Dharib, ya kan? Dharib di sini maknanya untuk siapa? Amrun apa Zaidun? Zaidun Amrun daribu huwa. Maknanya untuk siapa dharib? Untuk Amr apa Zaid? Untuk Zaid, bukan untuk mubtadanya. Mubtadanya dhorib kan apa? Amr ya. Nah itu. Sudah paham ya? Terus penjelasannya banyak ini. Iya kan? Perlu banyak perincian. Ah. Simpulannya bagaimana simpulannya? Idza jara al-khabar 'ala man huwa lah, ya, istatara ad-dhamir, apabila datang khabar musytaq untuk pemiliknya, untuk mubtadanya, maka mustatir dhamirnya. Contohnya apa? Iya. Terus walau ataita ba'da al-musytaq bi huwa, walau ataita ba'da al-musytaq bi huwa, Aunah fihi Fa'abrozutahu Fa'kulta Zaidun qa'imun huwa. Ya. Faqad jawaza Si bawaihi لهذا وجهين أحدها أن يكون هو تأكيدا لضمير المستتر في قائم الثانية أن يكون فاعلا في قائم yeah. هذا إذا جرى من هو له فإن جرى على من غيره على من غيره هو له فإن جرى على غير من هو له وجب إبراز الضمير فيه يعني maksudnya mutlaqan apa? Mutlaqan maksudnya apa? Sawa ya sawaun umin al-labas enggak usah kasih in umin al-labas au fifa au lam yu'man. Contoh yang umina fi labas apa? Aman dari labas, contohnya apa? Zaidun hindun dharibuha hu. Di sini aman dari labas. Ini sama dengan pembahasan kita. Bombirnya huwa wajib ditambahkan secara mutlak. Kenapa? Karena khabarnya, yaitu dharib, khabar musyak ini datang bukan untuk mubtadanya, bukan hind, tapi untuk zaid. Ini wajib ditambahkan dalam kondisi apa? Aman dari labas. Kalau seperti ini, secara sepakat wajib ditambahkan atau tidak? Aman dari labas wajib enggak ditambahkan dhamir ini? Dhamir musyaknya. Dhamir khabar musyaknya, ha? Sepakat. Tidak sepakat. Kalau orang kufah apa? Ketika aman dari labas, ini membolehkan. Ini membolehkan. Ada beberapa basar tetap mengharuskannya, mewajibkannya. Ya, terus bahkan sebagian tidak memperbolehkan ya. Zaidun hindun dharibuha, ya. Untuk ditambahkan. Sudah jelas? Ya. Contoh yang tidak aman dari labas apa? Ya. Yajib. Zaidun amrun dharibuhu. Ini enggak aman dari labas. Ya, karena dharib cocok dijadikan sebagai khabar bagi Amr juga bagi Zaid. Dalam kondisi diinginkan dengan dharib ini cara makna untuk Zaid. Maka harus ditambahkan huanya. Ya. Terus masih ada? Madhab al-Basriyin biqawlihi wa abridanhu mutlaqan haythu tala haythu tala ma huwa ar-rajih fi hadha al-bab madhabu man madhabu al-kufiyin yani khususan in umina al-labs kalau aman dari labs dibuang itu yang lebih rajih. Apa syahidnya? Ya. Mana syahidnya? Banuha. Ban iya. Banuha hum. Iya. Qaumi dzurul majni Zurul Majdi Banuha, kaumku puncak dari kemuliaan Banuha, mereka bangun. Di sini enggak disebutkan, ya bomirnya enggak ditampakkan, yaitu hum Banuha hum. Ini syahidnya. Nah, sehingga yang lebih rajih dalam masalah ini adalah pendapat orang-orang Kufah. Ya ini ketika aman dari labas tidak perlu disebutkan, tidak wajib. Ya ada yang mau tambahkan lagi? Masih ada kalau masalah. Ya, ada kalau masalah faedah yang lain. Ya, ya Pak Hamzah, saya ada yang tambahkan. Ya, ada yang tambahkan? Ada kalau masalah yang belum disebutkan ya. Ya. Zaidun qa'imun. Ini tidak boleh apa? La yajib. Untuk ditampakkan. La yajib idharu. Bahkan sebagian apa? Melarangnya. Iya kan? Melarangnya untuk menampakkan bambirnya. Seperti Zaidun qa'imun. Yang si qa'imun bolehkan. Terus. Ada gak ayat yang misalnya itu? Yang dijadikan sebagai hujan si qa'imun ada gak? Ada gak? Ya, lanjut. Sayyidina Amrun Baribu. Iya, boleh ditambahkan, boleh di sembunyikan. Terus yang ketiga, kadang ketiga. Iya, Hindun Zaidun Baribatu, ini jelas. Terus Zaidun Hindun Boribuah, ini pun jelas. Ya. Boleh untuk ditampakkan ataupun disembunyikan, meskipun seringnya tidak disebutkan. Masih? Ya, lanjut. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar. Nawina ma'na ka'inin aw istaqarr. Makna hadha al-bait mereka juga memberikan menjadikan khabar berupa barat ataupun syar yang masyur yang meniatkan makna berupada mereka meniatkan makna syarid atau istighfar. Iya, misalnya menyebutkan dalam bait ini kira-kira macam dari macam-macam khabar, yaitu Al-Qarat dan Karmatul. Dan terkadang disebut dua atau disebut jumlah. Ya, sayang. Dan masing-masing dari keduanya berkata alat dengan sesuatu yang wajib dibuat. Dan mereka lakukan apa yang mereka membolehkan. Bahasa yang dibuat boleh izin, boleh pula fi'il. Ya. Kalau seandainya yang dibuang itu fi'il, maka masuknya ke jumlah apa? Khabarnya? Jumlah fi'il ya. Kalau yang takdirkan isim masuknya ke jumlah. Ya, mufrad. Bisa ada syarat untuk bolehnya barang dan jamaah dulu menjadi khabar. Ya. Sebenarnya masuk-masuk dari keduanya sam. Dan maka sam adalah anjifan dan memutakamlah khabar. An yufham minhu muta'allaqahu al-mahdhuf. Ya. Ya, kapan difaham? Ya, jelasan tentang kapan bisa difahami muta'allaqnya jar majrur ataupun dzaraf. Yaitu kapan? Ketika ya. Yang pertama ketika kaunnya am. Contohnya apa? Zaidun fiddar. Ya, kain atau kana atau mustaqir atau istaqarra fiddar. Terus yang kedua adalah kaunnya fas kamu terdapat karirah yang kamu juga atas kalian dibuang. Ya, contohnya apa? Wa amrun ghadan. Maksudnya apa? Wa amrun musafirun ghadan. Dan musafir termasuk kaunnya khas. Boleh dibuang karena ada qarinah yang menunjukkan yang dibuang tersebut, yaitu apa? Penyebutan musafir sebelumnya. Ya, terus? Ya, di antara contoh dalam ayat apa? Ya, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. Yani, maknanya apa? Al-hurru yuqtal bil-hurri. Bukan berkaitnya dengan kaunnya am, enggak pas kalau kain. Orang merdeka terjadi dengan merdeka ataupun ada dengan merdeka. Kalau kain kan artinya ada. Iya. Enggak pas. Tapi muta'alliqnya ini adalah apa? Khas, yaitu masalah qatl. Al-hur yuqtal bil-hur wal-'abd yuqtal bil-'abd. Iya. Ya. Ketika dia mutalak berupa kaunya am, maka wajib dibuang. Ya, wajib dibuang. Ketika kaunya khas, maka dirinci. Ketika tidak ada, ketika ada kaunya, maka boleh dibuang atau dibuang. Ya. Ketika tidak ada kaunya, maka wajib dibuang. Ya. Namun di sana ada pendapat yang lain, pendapat Ibnu Juni. Yang mengatakan bahwasanya kaun yang am boleh diunculkan. Ya, apa dalilnya katanya? Lakal. Ya, bagaimana dengan hujah yang dibawakan oleh jin ini, pantahannya ada enggak? Kalau tadi para ulama kibar dalam masalah itu mereka merinci terkait kaunnya am. Ya, bagaimana? Terkadang membuat kaunnya am itu wujud mutlak. Ya, maka kalau seperti ini masuk dalam wajib kaunnya am sehingga wajib dibuang. Wajib dibuang, ya. Kemudian yang kedua dari kaun maka membuatkan juga al-qarar wa adamu qaduli yati al-harakah. Ya, al-qarar, al-thubut, wa'adam qabuliyatil harakah, mana asubut tetap kokoh mantap, maka ya masuknya kaun khas sehingga ya masuk kepada contoh semisal ini pun ayat apa ya falam maraqa mustaqirran indahu hal ya disebutkan muta'alliqnya ya indahu di sini kan muta'alliq mustaqarra al mustaqirra disebutkan kenapa khas maknanya apa al qarar asubut Adam qabul al harakah. Terus kemudian di sana ada istilah terkait dalam permasalahan khabar, apakah yang khabar tersebut adalah muta'alliqnya saja ataukah ya jumlah pengguna dari muta'alliqnya ya sebutkan ataukah muta'alliqnya saja. Ya, jumhur basri mereka berpendapat bahwasanya khabar adalah pengguna dari Kemudian jika di sana ada istilah, apakah war majrur dan perantai jar majrur termasuk dari makhobar dengan mufrad ataupun jumlah? Ya, meskipun yang tadi sebelumnya itu yang jiri ala al-sinatil mu'ribin dikatakan bahwasanya syibu jumlah atau yang berupa dhorof atau jar majrur khobar, gak mengapa insya Allah. Kalau kita pilih yang demikian pun gak mengapa, karena dibuang sehingga digantikan posisinya oleh yang menggantikannya itu. Ya. Ya, ada masalah apakah mukhabari dengan warok membaca macam termasuk dari mukhabari semua atau dari si khabar dengan macam. Ada berapa pendapat di sana? Empat. Ya, yang pertama. Pendapatnya Al-Afas bahwasanya itu termasuk dari mukhabari dengan mufrad. Ya, berarti takdirnya apa? Takdirnya dengan isim fa'il yang mahdhuf. Ya, yaitu apa? Kain atau mustaqir. Ya. Yang kedua. Kalau kita berdoa, maksudnya termasuk dari mukhabari dengan jumlah. Maka disediakan di situ fi'il yang mahdhuf. Ya. Kita merasa sah. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, itu boleh dijadikan khabar dengan mufrad untuk ketika itu maka ditakdirkan istisna'il. Adapun ketika dimaukan khabar dengan jumlah maka ditakdirkan fi'il yang mahdhuf. Ya, boleh memilih ya pendapatnya ketiga ini. Ya, ini dipilih oleh Ibnu Malik. Terus yang keempat, pendapat saya Ibnu Sorot bahwasanya khabar dengan barang pada jam masuk adalah kesukuan beraksi. Ya, khabar tersendiri tidak termasuk kepada fi'li ataupun ismiyah. Yang lebih kuat dalam hal ini apa? Ya, itu bahwasanya muta'alaknya adalah apa? Isim. Kenapa? Asal dari khabar adalah apa? Mufrad. Kecuali ya hukum ini berlaku pada apa saja, bukan hanya pada khabar. Khabar sifat hal. Pada isim jumlah silah bagaimana? Wajib juga ketika bentuknya dzaraf atau menjadi wajib muta'alliq dengan hanya mahdhuf juga, hanya saja yang ditakdirkan adalah apa? Fi'il itu. Masih? Ya. Masih ada enggak habis? Mana badannya? Kabur. Oh, sakit. Bikin penyakit gak ini? Pelajaran murojaah ini. Antum ya? Belum? Oh iya. Satu lagi berarti ya? Atau terus sampai selesai? Terakhir ini. Ya wala yakunu ismu zamanin khabara an juthatin wa in yufid fa akhbira. فعل مضارع نافي فعل مضارع هي صفه موصوف اسم هو اسم يكون يا مرفوع مرفوع محل مضاف اليه صفه هو مضاف زمان مضاف اليه كده زمان مضاف اليه مجرور بكسر الظاهر على الاخر خبر khabar yakun pasat ya ismu ismi yakun khabar khabar yakun ya terus khabar kok bisa kenapa karena khabar adalah apa masar mengandungi makna fi'il hadas paham itu ya terus wa in yufid fa akhbira fa ja'a in tijabu syarat fa akhbira bin amrin mabniyun ala fathi ittisali bidun tawkif khafifa al muqallaba alifan ya makna bait apa wa la yakunu ismu zamanin khabara an juthatin wa in yufid fa akhbira apa? Waalaikumsalam. Zaman khabar an juthah. Dan isim zaman terjadi sebagai khabar pada. Lainnya mana? Waalaikumsalam. Zaman khabar an juthatin. Isim zaman tidak terjadi. Tidak bisa jatuh sebagai khabar. Jadi khabar bagi an juthah. Apa juzan maksudnya? Itu isim. Isim apa? Zat, isim-isim zat. Wa in yufid fa akhbira. Isim yang faedah, maka adapun kalau berfaedah maka silakan. Fa akhbira silakan. Kamu khabari isim zaman untuk juzza. Coba. Contohnya? Iya, contoh. Itu Zaidun indak. Zaidun indak. Di sini indak zarf apa? Makan. Ya, zarf makan umumnya bisa dijadikan khabar bagi apa? Juz'a ataupun makna. Contoh. Iya, zarf makan khabar bagi juz'a Zaidun indak. Zaid ada di sisimu. Untuk makna contohnya? Itu seperti al-qitalu indak. Ya, al-qitalu indak. Peperangan itu indak. Ya, keputusannya di sisimu. Di sini al-qital ma'nawi. Ya, kemudian dikhabari dengan dzaraf makan indak. Ya, terus adapun dzaraf zaman itu hanya terjadi pada makna. Adapun dzaraf zaman dia bisa jatuh sebagai khabar bagi isim-isim makna. Terus contohnya apa? Contohnya mansub seperti ya, contohnya mansub berarti serangannya kurang. Khabar bagi isim makna, apakah dia dinasobkan ataupun dijarkan? Ya, contoh yang dinasobkan. Al-qitalu yaumal jum'ah. Ya, al-qitalu yaumal jum'ah. Peperangan itu terjadi di hari Jumat. Terus yang majrur? Dimajrurkan dengan fi. Ya, al-qitalu. Al-qitalu fi yaumal jum'ah. Ya. Ya, Rabnya jelaskan. Bisa di Rab al-qitalu yaumal jum'ah. Gimana ya Rabnya? Al-qitalu. Al-qitalu. Yaumal Jumu'ah, yauma. Yauma. Zaman mansubun. Ya. Bahwa Jumati. Kemudian adzarf atau syibh jumlah. Adzarf syibh jumlah di mahal muta'alliq. Iya kan? Muta'alliq tadi sebut ya. Muta'alliq bi mahdhufin khabar. Apa? Yang mahdhuf yang muta'alliqnya apa? Kainun. Al-qitalu kainun yaumal jumu'ah. Ya, sama juga fi yaumil jumu'ah. Ini kain fi yaumil jumu'ah. Terus masih dzaraf zaman. Jadi dzaraf zaman bisa datang sebagai khabar bagi apa? Isim-isim makna karena ada faedahnya. Ketika datang dzaraf zaman sebagai khabar bagi isim makna umumnya ada faedahnya. Terus pada juz'a bagaimana? Dzaraf zaman boleh enggak? Tidak boleh. Kecuali ada kecuali apa? Wa in yufid fa akhbira. Kecuali kalau berfaedah. Udah. Gitu-gitu. Iya. Kapan berfaedah baru gitu. Kalau berfaedah contohnya apa yang berfaedah? Pengkhabaran dengan isim zaman untuk juzah berfaedah. Contohnya apa? Al-Lailatul Hilalu. Mana mubtadanya? Al-Lailatul Hilalu. Mana mubtadanya? Al-Lail. Al-Lailatul Hilalu. Mana mubtadanya? Hilal. Khabarnya mana? Laila. Laila. Artinya apa? Laila malam ini. Al-Hilal, Laila. Hilal itu munculnya di malam ini. Ya, atau malam ini adalah malam Hilal. Malam terbitnya Hilal. Contoh yang lain? Apa artinya? Rutab, kurma, rutab. Adanya di dua? Bulan Rabi'. Rabi' apa? Iya. Terus? Kalau berfaedah boleh. Kapan pengkhabaran dengan zaman untuk juz'a itu berfaedah? Ah, sebutkan. Itu Di waswin au mudhaf. Di waswin au idhafah. Masih? Contoh. Ya, bawa ma'adha. Bawa ma'adhalik majurur bi. Diulangi coba. Hanya takhasus. Di waswin au idhafah. Bawa ma'adhalik majurur bi. Contohnya apa? Al-qitalu. Al-qital ini zat atau makna? Makna. Tadi kan zat. Kalau jelas kalau isim zaman menghobari makna sih bisa. Nah, sekarang bahasanya kan isim zaman untuk zat ataupun untuk juzah. Boleh dengan syarat tadi. Yaitu ketika disifati atau ditofahkan bersama dengan itu dijarkan dengan hujah. Contohnya apa? Ya. Fi yaumin. Ya, nahnu fi yaumin. Apa? Apa maknanya? Maknanya apa? Kami berada di hari yang apa? Hah? Apa contohnya? Yang disifati tadi nahnu fi yaumin qa'id. Bingung. Fi yaumin haid kok haid. Hari. Qa'id. Ya. Panas ya, hari yang panas. Kemudian ya ini yang disifati ini didhafahkan contohnya apa? Yang didhafahkan. Di sini kan nahnu juzah kan dikhobari dengan isim zaman boleh. Kenapa? Karena isim zamannya disifati dan dijarkan dengan fi yaumin qa'idhin. Gitu. Terus atau boleh juga fi yaumil jumu'ah. Yang itu apa? Diganti aja kan. Terus yang kedua syaratnya ayakunal kalam ala takdiri mudhaf. Iya. Wahuwa ismu maknan. Hanya kunal kalam ala takdiri mudhaf huwa ismu maknan. Apa artinya? Yaitu agar para kalam itu yang mana mudhaf itu adalah isim makna. Contohnya al-laylata al-hilal. Ini boleh di khobari apa? Al-hilal yang merupakan juzah dengan isim zaman itu al-layla. Kenapa? Karena ya, sebelum hilal bisa ditakdirkan mudhaf yaitu isim makna. Apa takdirnya? Al-laylata tulu'ul hilal. Ini kias kan? Boleh seperti ini. Bisa dia ditakdirkan padanya mudhaf yang berupa apa? Isim makna. Yang ketiga. Nah, ini penting sebutkan ini kayak gini nih. Ayyakuna ismul juzah bima yushbihu isma. Ismal makna. Salah. Waqtan ba'da waqtin. Apa maknanya? Itu agar ism juzah serupa dengan ism makna. Dalam hal terjadinya waktu pada waktu tertentu sewaktu-waktu itu tidak terus menerus ya. Kalau terus menerus ya bisa ya. Seperti yang terus menerus ya isim-isim zat yang lain Muhammad misalkan tulu'u syams apa. Kalau terus-menerus sampai pun isimnya apa makna enggak boleh dikhabari dengan waktu kalau terus-menerus karena menyerupai zat fi tulu'u syams yaumal jumu'ah ya, tiap hari juga ada ya ini sama dengan Muhammadun yaumal jumu'ah ya Muhammad dia hari Jumat Ahad Senin juga Muhammad ya sehingga syaratnya agar apa terjadi sewaktu-waktu contohnya apa Ar-rutabu syahrai rabi'. Kan yang namanya munculnya rutab itu kan tidak pada semua bulan. Hanya di dua bulan ini. Maka bisa. Ya. Kemudian masih ada Al-wardu apa? Al-wardu fi ayari. Apa ayari itu? Bulan apa? Ayara, ya fi ayara ya. Kalau munsharif nama dengan apa? Ajamiyah ya. Majmuah. Bulan apa? Mei. Ya. Ah itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Iya. Iya. Bahwasanya itu memang ada izin atau yang bisa. Kembali dengan ijma'nya itu boleh tersendiri. Khabar yang berupa dzaraf ada dua macam. Yang pertama dzaraf dzaraf makan, yang kedua dzaraf zaman. Kalau dzaraf makan bagaimana? Dzaraf makan boleh. Secara mutlak digunakan sebagai khabar bagi mubtada yang berupa isi makna ataupun kisah. Adapun dzaraf zaman, dzaraf zaman ya satu sebagai khabar hanya pada isi makna. Hanya bagi isi makna karena dihasilkan padanya faedah. Iya. Kadang terjadi pengkhabaran dengan isim zaman untuk apa? Isim zat. Boleh, kadang boleh. Kapan? Ketika berfaedah. Kapan dihasilkan faedah? Pada tiga keadaan tadi disebutkan. Yang pertama ketika khabarnya Yesus ini sifatnya bapa bersama dengan itu. Dia ya, dicarikan ya. Yang kedua yaitu salahnya ditempatkan dalamnya mubah. Iya. Bisa ditakdirkan padanya mudhaf. Pada mubtadanya bisa ditakdirkan mudhaf yang berupa isim makna. Yang ketiga agar menyerupai isim makna dalam hal terjadinya sewaktu-waktu. Iya. Umumnya demikian. Iya. Kalau apa? Isim makna terjadi sewaktu-waktu. Seperti saum, iya kan? Puasa kan setiap saat. Naum, tidur ya. Tapi kalau zat umumnya enggak mengalami tajadud kan kayak gitu terus. Ya. Ya terakhir berarti ini ya. Masih ada lagi ya yang mau nambah. Iya mau nambah kelihatannya nih. Hah? Masih ada yang tambahkan lagi ya? Cukup. Saya sebutkan ya. Ya kalau enggak ada maka kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.